dan mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang mukmin itu, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia kemana mereka berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Fayajib ala kulli muslimin ba'da mu'alatillahi wa rasulihi mu'alatul mu'minin. Berarti dengan ayat ini Allah mengancam orang-orang yang menyelisihi jalannya orang-orang mukmin. Berarti yang namanya wala, setelah berwala kepada Allah, berwala kepada Rasulnya, maka yang berikutnya adalah harus berwala kepada orang-orang mukmin. Karena siapa yang tidak mengikuti mereka, diancam. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kalau mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang mukmin itu, maka kami akan palingkan dia, kata Allah. Kami akan sesatkan dia. Berarti harus mengikuti orang-orang mukmin dengan alif dan lam. Ya, nilil ahad, sudah tertentu orang-orang mukmin itu, yaitu para sahabat, diikuti oleh para tabi'in, diikuti oleh para imam, imam setelahnya. Mereka lah al-mu'minun yang dimaksud. Fayajib ala kulli muslimin ba'da mu'alatillahi wa rasulihi mu'alatul mu'minin. Maka wajib bagi setiap muslim setelah berwala kepada Allah, berwala kepada Rasulnya, maka wajib berwala kepada orang-orang mukmin. Yang namanya berwala adalah berloyalitas, memberikan loyal, kesetiaan. Kama nataqa bihi al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam Qur'an. Khususan alladzina hum warasatul anbiya. Tentunya orang-orang beriman yang dimaksud khususnya adalah para warasatul anbiya, para pewaris-pewaris nabi. Jadi para ulama. Yani para ulama. Alladzina ja'alahumullah bimanzilatin nujum, yang Allah sudah dudukkan mereka seperti kedudukan bintang-bintang. Apa itu kedudukan bintang-bintang? Untuk petunjuk arah, mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan, bisa dilihat dengan bintang-bintang. Maka kata Allah dalam Al-Quran, wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang-bintang mereka terbimbing. Terbimbing dengan apa? Atau terbimbing dalam masalah apa? Terbimbing dalam masalah arah. Yani hissiyan. Hissiyan, secara hissi terbimbing ke arah yang dimaukan. Oh, kalau timur ke sana karena ada bintang ini. Oh, kalau barat ke sana karena ada bintang ini. Oh, utara sana karena ada bintang ini. Terbimbing ke arah yang dimaksud secara hissi. Ulama juga sama. Bil ulama hum yahtadun. Dengan ulama mereka terbimbing, tetapi bukan hissi. Terbimbing secara maknawi, secara makna, bukan arah dalam artian arah yang hissi, utara, selatan, barat, timur, bukan. Tetapi ke arah yang benar menuju akhirat. Terbimbing ke arah yang lurus menuju akhirat. Ini benar, ini salah. Ini sunnah, ini bid'ah. Ini halal, ini haram. Ini yang wajib, ini yang sunnah, ila akhirih. Itu semua dengan bimbingan ilmu dari para ulama. Maka kata beliau, kata Ibn Abdul Izz al-Hanafi rahimahullah, ja'alahumullah bimanzilatin nujum. Allah jadikan para ulama seperti kedudukan bintang-bintang. Yuhtada bihim fi zulumatil barri wal bahr. Mereka terbimbing di dalam kegelapan lautan dan daratan. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. Dan kaum muslimin dalam keadaan ijma', sepakat. Ala hidayatihim wa dirayatihim, atas bimbingan mereka, penjelasan mereka para ulama. Idh kullu ummatin qabla mab'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ulama'uha shiraruha. Karena dulu setiap umat sepanjang sejarah yang lalu, sebelum datangnya umat Islam, sebelum mab'ats Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebelum dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama'uhum shiraruhum, ulama mereka justru penjahat-penjahatnya. Masih ingat kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu? Ketika beliau mencari kebenaran, dia berpindah dari satu pendeta kepada pendeta yang lainnya. Dia ceritakan bahwa ketika dia tinggal bersama salah seorang mereka, dari pendeta mereka, tokohnya, ulamanya, justru menimbun harta-harta benda dari pengikutnya, dari jemaatnya, mengambil keuntungan. Ini khunudina azakumullah, maka dia melihat ini enggak benar. Dia berpindah lagi kepada yang lain, terus begitu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah mengatakan tentang mereka, yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha. Mereka menimbun emas dan perak dan mereka tidak mensedekahkannya. Maka dikatakan pada umat ini, walhamdulillah Allah jaga para ulama'nya sehingga tetap ada ulama al-haq atau ulama yang di atas kebenaran. Id kullu ummatin qabla mab'ati Muhammadin sallallahu ulama'uha shirariha. Karena umat-umat terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu ulama mereka shiraruha, justru orang-orang jeleknya. Illal muslimin, kecuali kaum muslimin. Fa inna ulama'ahum khiyaruhum. Adapun kaum muslimin, maka ulama mereka justru orang-orang baiknya. Fa innahum khulafa'ur rasul min ummati. Karena mereka adalah khalifah-khalifah, pengganti-pengganti rasul pada umatnya. Wal muhyuna lima mata min sunnatih. Dan mereka, para ulama tersebut, justru yang menghidupkan apa yang mati dari sunnah-sunnahnya. Fabihim qamal kitab. Maka dengan mereka, dengan adanya para ulama atau dengan sebab para ulama, qamal kitab, tegaklah kitab. Wabihi qamu, dan dengan kitab tersebut mereka tegak. Kitab tegak dengan sebab mereka, dan mereka tegak dengan sebab kitab Al-Quran. Wabihim nataqal kitab, wabihi nataqu. Dengan mereka Al-Kitab bisa berbicara, dan dengan kitab mereka berbicara. Perhatikan dua makna ini. Dua-duanya benar, dua-duanya hak. Kitab Al-Quran kalau dalam keadaan diletakkan di atas lemari atau di dalam lemari atau di mejanya, gak ada yang membacanya, gak ada yang mengajarkannya, hal nataqa, apakah dia berbicara? Tidak berbicara. Tapi dengan adanya para ulama membuka kitab tersebut, mengajarkannya, membacakannya, qala Allah ta'ala, membacakannya, Allah berkata dalam ayat sekian, dalam surat ini, bahwa Allah menyatakan demikian, demikian, demikian. Manhum, siapa mereka? Para ulama. Yang membacakannya, yang menerangkannya, yang mengajarkannya, para ulama. Maka dikatakan bihim nataqal kitab. Dengan sebab mereka Alkitab berbicara. Baik. Sekarang sebaliknya. Wabil kitabi nataqu. Dengan Al-Qur'an mereka berbicara. Artinya para ulama tanpa Quran enggak bisa berbicara, mana hak mana batil. Enggak bisa membimbing. Mana yang benar mana yang salah. Tapi dengan Alkitab, dengan Al-Qur'an, maka mereka bisa berbicara dan bisa menerangkan mana hak mana batil, mana yang benar mana yang salah, mana sunnah mana bid'ah, mana syirik mana tauhid. Maka diulangi kalimat beliau, kalimat Ibnu Abdillah Al-Hanafi. Bihim nataqal kitab. Wabil kitabi nataqu. Dengan mereka kita berbicara. Dan dengan kitab inilah mereka berbicara. Dua-duanya hak, dua-duanya benar. Wa kulluhum mutafiqun ittifaqan yaqinan ala wujub ittiba'ir rasul. Dan mereka semua sepakat dengan kesepakatan yang yakin atas wajibnya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walakin idza wajada li wahidin minhum qaul qaja haditsun sahih bi khilafihi fala budda lahu min fi tarkihi min udrin. Tetapi walaupun mereka para ulama sepakat wajibnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tetapi kadang didapat satu ucapan mereka, qaulun qaja haditsun sahih bi khilafi. Ucapan yang hadis sahih menyelisih ucapan mereka. Pasti ada sebabnya. Pasti ada uzurnya. Ada alasannya. Tidak mungkin mereka para ulama menyengaja menyelisihi sunnah Nabi. Enggak mungkin menyengaja menyelisihi hadis yang sahih. Enggak mungkin. Fala budda lahu fi tarkihi min udhrin. Maka pasti ada alasan mengapa mereka meninggalkan hadis tersebut. Wa jumaul a'dhari thalatha asnaf. Kalau diringkas, alasan tersebut kurang lebih tiga alasan. Ahaduha, salah satunya, adamu i'tiqadihi anna Nabi SAW qalahu. Pertama, alasan pertama, bahwa mereka para ulama tersebut tidak yakin kalau hadis itu sahih. Tidak yakin kalau hadis itu sahih. Mengira hadis yang lemah. Adamu i'tiqad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu. Mereka tidak yakin kalau Nabi benar-benar mengatakan seperti itu. Artinya apa? Artinya mereka meragukan sanadnya. Karena dalam beberapa hadis memang ada ikhtilaf. Yang ini mengatakan sahih, yang ini mengatakan dhaif. Kenapa Imam fulan berbicara menyelisih hadis yang sahih ini? Itu sahih menurutmu. Menurut dia itu hadis dhaif. Itu udurnya, itu alasannya. Beliau mengira bahwa hadis itu dhaif. Apalagi diriwayatkan dari rawi yang menurut beliau rawi itu tidak bagus hafalannya. Dari siapa? Dari fulan. Lah. Saya tidak yakin kalau dari fulan. Dia sering salah dalam meriwayatkan hadis. Maka ulama tersebut tidak berpegang dengan hadis itu. Bukan karena menentang sunnah. Bukan karena menentang Rasul apalagi. Tidak. Tetapi menganggap hadis itu dhaif. Itu alasan pertama. Ats-tsani, yang kedua, kadang-kadang ada mu'tiqadihi annahu arada tilka al-mas'alah bidzalika al-qaul. Kadang-kadang alasannya kedua, apa itu? Tidak yakin kalau yang dimaukan oleh Rasulullah SAW adalah masalah tersebut. Tidak yakin bahwa yang dimaukan anahu arada, bahwa beliau menginginkan tilkal masalah, masalah tersebut, bidzalikal qaul, dengan ucapan itu. Berarti yang kedua bukan masalah sanad, yang kedua bukan masalah kesohihan hadis, tapi masalah makna. Iya, kata ulama tersebut, saya tahu hadis itu sahih, tapi saya lihat hadis itu bukan masalah ini, hadis ini masalah lain. Tidak yakin kalau hadis itu berkait dengan masalah ini. Berarti yang pertama perbedaan dalam masalah tashih, yang kedua perbedaan dalam masalah makna. Atsalits, yang ketiga, i'tiqaduhu anna dhalikal hukum mansukh. Yang ketiga, seringkali mereka menyampaikan satu pendapat berbeda dengan hadis karena mengira bahwa hadis tersebut sudah terbatalkan. Seperti larangan Rasulullah SAW wanita untuk ziarah kubur. Nabi melarang wanita untuk ziarah kubur, bahkan disebutkan dengan la'anat. Tetapi ada beberapa pendapat ulama yang menyatakan tidak mengapa wanita ziarah kubur. Apa dalilnya? Bukankah ada hadis? Hadis itu mansukh. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Wahai Aisyah, dari mana engkau? Dijawab, dari kuburan saudaraku. Bukankah Rasulullah SAW melarang wanita untuk ziarah kubur? Dijawab oleh Aisyah, iya, dulu dilarang. Tapi Nabi menyatakan kuntu nahaitukum man ziyaratul qubur ala fazuruha. Khadifina azakumullah. Terjadilah perselisihan para ulama. Sebagian masih berpegang dengan pendapat yang ini, sebagian berpendapat yang itu. Sebagian berpendapat bahwa larangan tadi, maksud saya kalimat mansukh kuntu nahaitukum, itu adalah larangan di zaman jahiliyah secara umum. Kemudian dibolehkan bagi laki-laki. Maka wanita tetap tidak mansukh. Tetapi sebagian berpendapat itu melarang semuanya dan kemudian dibolehkan semuanya. Ala kulli hal, tiga udzur ini barakallahu fikum yang kadang-kadang terjadi pada ulama. Sehingga jangan su'udzon kepada para ulama. Falahum al-fadl alaina wal minna bis-sabaqi. Maka mereka memiliki keutamaan di atas kita, para ulama dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan para pengikut mereka dari imam-imam ahlu sunnah. Lahumul fadlu, mereka memiliki fadl, keutamaan. Ma huwa? Bis-sabaqi, dengan sabaqiyah. Sabaqiyah artinya mereka lebih dulu dari kita, lebih dulu paham, lebih dulu percaya, lebih dulu beriman, lebih dulu berpegang dengan agama ini. Itu sabaqiyah, keutamaan. Wa tabligh ma arsala bihi ar-rasul. Dan keutamaan tabligh, menyampaikan. Kalau bukan mereka yang menyampaikan pada kita, kita tahu dari mana? Tahu dari mana tentang agama ini kalau bukan dari para sahabat melalui tabi'in, atau dari para sahabat kepada para tabi'in, dan para tabi'in kepada para tabi'it tabi'in, para tabi'it tabi'in kepada para imam-imam ahlu sunnah, baru nyampe kepada kita. Kalau bukan dari mereka, minaina arafna hadzal din? Dari mana kita tahu agama ini? Maka mereka punya keutamaan. Keutamaan pertama, as-sabaqiyah. Keutamaan kedua, at-tabligh. Mereka menyampaikan kepada kita. Kita tahu dari mereka. Wa idah ma kana minhu yakhfa alaina. Keutamaan yang ketiga, idah, menerangkan apa yang samar kepada kita. idah makana minhu yakhfa, apa yang samar alaina. Tidak hanya menyampaikan satu kalimatnya qala Rasulullah titik, tidak, tetapi menerangkan maksud Rasul begini begini begini begini. Nabi waktu itu mengerjakannya seperti ini, para sahabat seperti ini, para tabiin seperti ini. Masya Allah. Bukan hanya menyampaikan tapi menjelaskan. Faradiyallahu anhum wa arbahum. Maka semoga Allah memberikan keridhaan kepada mereka para salafus saleh. Diajarkan kita untuk berdoa untuk mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan juga ampunilah dosa kesalahan ikhwan-ikhwan kami, saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang lebih dulu beriman. Sabiqin, kita doakan para sahabat, kita doakan para tabi'in, kita doakan para tabi'it tabi'in, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kita dalam iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan jadikan di hati kita ada kedengkian pada mereka. Ya Allah, jangan jadikan di hati kita ada kedengkian pada mereka. Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita diajarkan adab kepada para ulama, adab kepada para sahabat, adab kepada para sabiqin al-awwalin, adab kepada para imam-imam ahlus sunnah. Karena mereka memiliki tiga keutamaan tadi. Keutamaan sabaqiyah, mereka lebih dulu dari kita. Keutamaan tabligh, kita tahu dari mereka karena mereka menyampaikan pada kita. Dan yang ketiga, keutamaan idah, bahwa mereka menjelaskan kepada kita. Masya Allah. Maka sungguh la'im orang yang tidak tahu terima kasih. Orang yang tidak tahu terima kasih itu la'im. Tidak memiliki rasa syukur setelah kepada Allah dan Rasulnya, berterima kasihlah kepada manusia. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur, berterima kasih pada manusia, berarti dia tidak bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka memberikan jasa kepada kita, jasa yang sangat besar. Laulahum lama wasalat ilaina, kalau bukan karena mereka, gak sampai pada kita. Sahih? Kalau bukan karena mereka, apakah sampai pada kita? Gak nyampe pada kita. Nyampe kepada kita ilmu agama dari para sahabat, menyampaikan kepada para tabi'in. Dari para tabi'in menyampaikan kepada para tabi'it tabi'in. Dari para tabi'it tabi'in menyampaikan kepada para imam-imam ahli sunnah. Dan para imam-imam ahli sunnah menyampaikan kepada kaum muslimin. Sepanjang masa, para ulama membawa, yahmilu hadad din, yahmil hadad din min kulli khalafin uduluhu, membawa agama ini dari setiap generasi orang-orang adilnya, orang-orang jujurnya, orang-orang terpercayanya. Ulama, ahlul hadis, ahlul athar. Maka siapa yang mencerca ulama, berarti dia tidak tahu terima kasih. Berarti dia la'im. Qawluhu, wala nufaddil ahadan minal awliya'i ala ahadin minal anbiya'i alaihi salam. Wa naqulu نبي واحد أفضل من جميع الأولياء dan kita mengutamakan atau tidak mengutamakan seorang pun di atas para aulia. setelah keutamaan para ulama. Juga jangan lupa memuliakan para aulia, para wali. Wala nufaddil ahadan minal aulia ala ahadin minal anbiya. Tetapi jangan mengutamakan wali di atas nabi. Kita utamakan mereka, tetapi pada kedudukannya masing-masing. Yang paling mulia, paling utama para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'in. Karena nabi pun memakai kalimat summa, yang menunjukkan adanya tertib. Khairun nas karni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Sedangkan summa bukan hanya yufidul ataf. Yufidul ataf wa yufidu tertib. Menunjukkan adanya tertib. Yang paling manusia, paling baik, paling utama adalah para sahabat. Generasiku, kata Nabi. Kemudian yang berikutnya para tabi'in. Kemudian yang berikutnya para tabi'in tabi'in. Di mana para anbiya? Di atasnya mereka semuanya. Para anbiya lebih utama. Baik. Wala nufadil ahadan minal awliyai ala ahadin minal anbiya'i alaihissalam. Tetapi jangan mengutamakan seorang pun dari wali-wali Allah di atas nabi-nabi Allah. Jangan. Semulia-mulia wali, setinggi-tinggi wali, tetap di bawah nabi. Ini keadilan dan kejujuran. Tetapi kalau membaliknya, maka itu kedzaliman. Mengangkat wali lebih dari nabi, maka itu kedzaliman. Tidak menempatkan pada tempatnya. Qala wa naqulu, dan kita berkata, ahli sunnah berkata, nabiyun wahid, satu nabi mengalahkan seluruh para wali. Satu nabi mengalahkan seluruh para wali. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah dalam syarahnya, yushiru syaykh rahimahullah ila raddi ala al-ittihadiyah wa jahalatil mutasawwifah. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, di sini syaykh mengisyaratkan sindirannya, bantahannya kepada al-ittihadiyah. Al-ittihadiyah, aliran yang menganggap bahwasanya dia bisa menyatu dengan Allah. Wa jahalatil mutasawwifah, yakni orang-orang bodoh dari kalangan sufi. Ucapan siapa? Ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Bahwa ucapan Abu Ja'far At-Tahawi ini membantah orang-orang bodoh dari kalangan sufi yang menganggap bisa menyatu dengan Tuhan. Wa illa fal ahlul istiqamah yusuna bi mutaba'atil ilmi wa mutaba'atil syara'. Karena kalau orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang masih lurus, yusuna bi mutaba'atil ilmi, mereka mewasiatkan untuk selalu mengikuti ilmu. Wa mutaba'atus syara', dan berpegang dengan syariat. Ikhwani fillah na'azakumullah. Makanya yang dibantah jahalatul mutasawwifah, orang-orang bodoh dari kalangan sufi. Karena sufi-sufi yang belakangan ini banyak jahalah, orang-orang bodoh. Walaupun yang dia pegang ucapan tokoh-tokohnya yang selalu disebut-sebut Fudail ibn Iyad, yang selalu disebut-sebut Fulan ibn Fulan, tokoh-tokoh terdahulunya, tidak seperti itu, tidak seperti mereka. Al-istiqamah, atau mereka-mereka yang mustaqimin, yang masih lurus, generasi pertamanya dulu, para tokoh-tokohnya selalu berkata, prinsip kami Yang pertama adalah ittiba'ul kitab was sunnah. Itu prinsip pertama. Padahal mereka sudah disebut sufi ketika itu. Sudah disebut dengan julukan tasawuf. Mengapa? Karena zuhudnya mereka. Zuhudnya mereka. Dan karena pakaian mereka yang sederhana. Dikatakan sufi. Tetapi ketika ditanya, apa prinsip kamu? Madhab kamu? Madhab kami. Alkitab wa sunnah. Waluzum al-masjid. Luzumul masjid. Tetapi yang belakangan, apa prinsipnya? Ngelamun sama ninggalkan masjid. Kemana? Ada yang ke kuburan-kuburan. Ada yang ke gua-gua. Ada yang ke tempat-tempat sepi. Di puncak-puncak gunung. Kemudian ngelamun di sana. Setelah itu, setelah ngelamun, kerasukan jin. Dikatakan saya menyatu dengan Tuhan. Siapa kamu? Saya Allah. Dari mana? Dari Allah. Mau ke mana? Mau ke Allah. Kamu siapa? Saya Allah. Gila. Ya. Ini barakallahu fikum. Kemudian pengikutnya berkata, ini orang sudah wali yang paling tinggi. Sudah manunggaling Gusti. Sudah menyatu dengan Gusti katanya. Lebih tinggi dari seluruh para nabi. Nah, ini dibantah. Ini dibantah dalam ucapan Abu Ja'far al-Tahawi. Jangan seorang pun mengutamakan wali di atas para nabi. Sungguh. Satu orang nabi mengalahkan seluruh para wali. Itu kata Abu Ja'farnya al-Tahawi. Kata pensyarahnya, muridnya, Ibn Abdul Izz al-Hanafi menyatakan, yang dimaksud oleh guruku ini adalah membantah jahalatul mutasawwifah. Orang-orang bodoh dari kalangan sufi. Yang menganggap bisa menyatu dengan Tuhan. Nabi saja tidak menyatu dengan Tuhan. Tidak bisa manunggaling Gusti Kawulo. Tidak bisa. Nabi tidak bisa. Bagaimana mungkin wali bisa seperti itu? Ikhwani fiddin a'azakumullah, kembali kepada kitab. Qala. Faqad awjaba Allahu 'ala al-khalqi kullihim mutaba'atur rasul. Allah telah mewajibkan kepada seluruh makhluk-makhluknya, seluruh manusia dan jin, untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Tidaklah kami mengutus dari seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Kalau saja mereka ketika mereka mendzalimi diri-diri mereka datang kepada engkau wahai rasul dan meminta didoakan, niscaya Allah akan terima dosa-dosa mereka. Allah akan terima taubat mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, sampai pada ayat wa yusallimu taslima. Atau ayat lain Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, kata Allah, wahai Rasul, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Dan ikutlah Rasul. Yuhbibkumullah, Allah akan cinta pada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini juga sama. Mengajarkan agar mengikuti Rasul SAW. Katakan, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasul. Nabi yang disuruh oleh Allah. Qul, katakan pada mereka, In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Kalau kalian cinta pada Allah, ikuti aku. Para mutasawwifah, kaum sufi, prinsip terbesar mereka katanya cinta Allah. Sehingga mereka mengolah cinta mereka kepada Allah dan memupuk cinta pada Allah dengan caranya masing-masing. Di sini kesalahan mereka. Cinta pada Allah harus, bukan hanya bagus, harus wajib. Tapi mereka mengolah cintanya kepada Allah dengan cara yang salah. Ada yang mengolah cintanya dengan ngelamun, membayangkan Allah. Ada yang dengan biola, dengan musik. Ada yang mengolah zikir. Saya katakan mengolah karena mereka dalam bahasa Arabnya menyatakan riyadhah. Riyadhah itu latihan. Mereka katakan riyadhah. Dan riyadhah mereka melatih diri mereka untuk bisa berzikir sebanyak-banyaknya agar setiap napas mereka bisa sekian kali berzikir la ilaha illallah. Semakin banyak semakin bagus. Dan tokoh-tokoh besar mereka katanya bisa mengucapkan la ilaha illallah satu napas sekian ribu kali. Entah gimana caranya, wallahu a'lam. Itu mereka pupuk, mereka olah, dan mereka jadikan sebagai riyadhah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Cara-cara yang aneh mereka lakukan sampai mereka membuat orkestra untuk berzikir, untuk mengingat Allah dan untuk meresapkan dalam hatinya keyakinan bahwa Allah sudah ada pada dirinya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, karena cara yang salah jadinya pun aneh. Masuklah mereka ke dalam apa yang dinamakan dengan ittihadiyah. Apa itu ittihadiyah? Aliran wahdatul wujud atau aliran ittihadiyah, aliran yang menganggap bahwa seorang bisa menyatu dengan Allah. Bisa menyatu dengan Allah. Di sinilah mulai terjadinya keanehan yang sangat dahsyat, yang mengerikan. Sampai masuk dalam kekufuran. Sampai menyatakan bahwa Fir'aun dengan Nabi Musa itu kedudukannya lebih tinggi Fir'aun daripada Musa. Karena Musa masih tingkat syariat. Masih tingkat syariat. Sedangkan Fir'aun sudah tingkat hakikat. Sudah sadar bahwa Allah menyatu dengan dirinya. Maka Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Mengapa Fir'aun bilang begitu? Karena Allah menyatu dalam hatinya, menyatu dalam dirinya. Fir'aun sudah tingkat hakikat, sudah tahu kalau dirinya menyatu dengan Allah. Sehingga dia menyatakan, aku Rabb kalian yang paling tinggi. Musa gak ngerti, karena Musa masih rendah. Di balik agama. Di balik oleh mereka. Musa dianggap rendah, Fir'aun dikatakan tinggi. Sehingga para ulama menyatakan bahwa mereka telah kafir. Para wahdatul wujud telah kafir. Kamu tanyakan kepada mereka, orang-orang musyrikin jahiliyah, maka mereka akan menyatakan Tuhan kami adalah Latta, Uzza dan Manat. Tetapi tanyakan pada Ibnu Arabi, siapa Tuhannya? Dia katakan bahwasanya tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kami. Dan tidaklah Allah kecuali pendeta di gerejanya. Dikatakan semua Tuhan. Karena mereka meyakini bahwa Allah menyatu dengan semua benda. Yang busuk sekalipun, yang menjijikan sekalipun, yang najis sekalipun, astagfirullah. Itu Ibnu Arabi tanpa alif lam. Jangan tertukar dengan Ibnul Arabi yang pakai alif lam. Bukan. Ibnu Arabi. Ikhwanul Fiddin A'azakumullah, katanya dia bertaubat. Tetapi ketika dia bertaubat dari pemikiran yang pertama kepada pemikiran yang kedua juga masih sesat. Ikhwanul Fiddin A'azakumullah. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa akibatnya atau apa sebabnya sampai mereka terjerumus dalam kekufuran yang sedemikian jauhnya? Karena mereka tidak mengikuti bimbingan sunnah nabawiyah. kita mau memupuk cinta kita kepada Allah dengan cara sunnah. Apa dengan cara sunnah? Yang diucapkan Rasulullah SAW. Bahwa Allah SWT cinta kepada hambanya yang mengerjakan kewajiban-kewajiban. Jadi pertama, kewajiban kerjakan. وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبْ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan terus hambaku menambahnya dengan yang sunnah-sunnah sehingga aku cinta kepadanya. Lihat, pertama yang wajib-wajib, kemudian dipupuk cintanya dengan apa? Dengan yang sunnah-sunnah, nawafil, nawafilut ta'at, puasa sunnah, sholat sunnah, qiyamul lail. Ini yang seharusnya. Jangan dengan cara-cara yang aneh, jangan dengan cara-cara yang bid'ah, yang bikin-bikin sendiri. Jangan. Akibatnya sesat, bahkan bisa jatuh ke dalam kekufuran, bahaya. Tapi kan kalau dengan biola itu lebih meresap. Apakah Nabi mengajarkan berzikir dengan musik? Tidak, ya sudah, jangan ditiru, jangan bikin-bikin. Nah, kalau dengan sendirian di tempat sepi itu lebih meresap. Nabi mengajarkan untuk di masjid atau di rumahmu. Kalau mau sendirian di malam, sepertiga malam terakhir, wannasu niyam, kata Nabi, ketika manusia sedang tidur, itu juga sepi. Kenapa harus mendatangi tempat-tempat keramat, tempat-tempat sepi, gunung-gunung? Kenapa? Karena sunnah. Apalagi ke kuburan-kuburan, nggak diajarkan. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Kalau dengan cara sunnah terbimbing ke dalam sunnah, dengan cara bid'ah terseret ke dalam bid'ah, terseret ke dalam dalalah. Kullu bid'atin dalalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hidayah wa rahmah. Subhanakallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.